Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekarang akan mengambil sifat salat nabi. Sifat salat nabi. Salu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka penting bagi kita untuk salat sesuai dengan gerakan atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau salatnya sempurna. Maka bagaimana mungkin kita bisa mencocoki salatnya Nabi kalau enggak belajar, ya. Kalau tidak membaca, hadir taklim, barakallahu fik. Nah. Al-Faslu Sabi' yang punya kitabnya fasal yang ketujuh halaman 37. Syurutus shalah, syarat-syarat salat. Syurutus shalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah, yang dengannya terhukumi sahnya sholat. Artinya apa? Dengan dia memenuhi syarat-syarat, ya, maka sahlah sholatnya. Nah, li'anna syarta fil lughah al-alamah, karena syarat secara bahasa itu adalah al-alamah, tanda. Tanda sah sholatnya. Nah, adapun syarat secara istilah ahlul usul. Jadi ahlul usul mereka mempunyai definisi tentang sholat, yaitu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Apa artinya? Ma yalzamu min adamihil adam, yaitu sesuatu yang karena tidak adanya tidak teranggap suatu amalan. Sesuatu, tulis, syarat secara istilah ahlul usul, sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak ada atau tidak sah amalan tersebut. Wala yalzamu min wujudihil wujud, dan tidak mengharuskan dengan adanya, koma, adanya suatu amalan. Dan tidak mengharuskan dengan adanya, koma, ya, supaya dibedakan, adanya suatu amalan. Jadi dengan adanya syarat enggak mesti amalannya ada. Dengan adanya syarat tidak mesti amalan yang dipersyaratkan itu ada. Contoh gini. At-taharah, bersuci, itu apa? Syarat sahnya sholat. Demikian, ya, bersuci itu syarat sahnya sholat. Maka kalau tidak ada syarat, tidak sah sholatnya. Artinya kalau enggak bersuci, tidak sah sholatnya. Ini untuk kalimat yang pertama. La yalzam, ma yalzamu min adamihil adam. Karena tidak adanya syarat ini, maka tidak ada syarat, maka tidak ada yang dipersyaratkan. Sholat tanpa wudhu yang enggak sah, kan gitu. Kemudian tidak mengharuskan dengan adanya syarat, adanya yang dipersyaratkan. Ya, sekarang belum masuk waktu sholat kan? Antum wudu. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa wudu itu apa? Syarat sahnya sholat. Maka dengan antum wudu, apakah mengharuskan sholat zuhur dalam keadaan belum masuk waktu? Tidak. Itu menunjukkan bahwa dengan adanya syarat, tidak mesti yang dipersyaratkan itu ada. Kita sudah wudu sekarang ya, wudu. Yang menjadi persyaratan wudhu ini apa? Sholat. Tapi kalau belum masuk syaratnya, apa, wudhu masuk waktu, dengan adanya wudhu pun enggak harus kita sholat. Nah, barakallahu fiik. Baik, syarat sholat yang pertama, duhulul waqti, masuk waktu. Syarat yang pertama. Wa huwa ahammuha, dan ini yang paling penting. Nah, maka sekian banyak amalan yang dikerjakan sebelum waktunya menjadi gugur. Sekalipun dia lupa atau karena tidak tahu. Syarat yang pertama tadi masuk waktu. Antum sekarang sholat zuhur dalam keadaan belum masuk waktu. Maka apa keadaan sholatnya? Tidak sah. Baik dia sengaja, ataupun karena lupa, atau karena tidak tahu. Sama hukumnya. Tidak sah sholatnya. Harus dia mengulang. Ya, misal dia mengira jamnya nganclong misalnya. Ya, dikiranya jam 12. Dikiranya jam 12 ya, ternyata masih kurang 15 menit belum masuk. Dia mengira sholat zuhur. Sholat zuhur. Selesai sholat dia dengar azan. Duh, baru azan. Ternyata salah jamnya. Maka wajib bagi dia untuk apa? Mengulang. Ya. Jadi tidak gugur dengan lupanya tadi, tidak gugur dengan ketidaktahuannya tadi. Tetap wajib untuk mengulang sholat yang tadi dia kerjakan sebelum masuk waktu. Ya, barakallahu fik. Perlu diketahui, ini kalimat masuk waktu itu lebih tepat daripada pada waktunya. Pada waktunya. Bedakan, masuk waktu beda dengan kalimat pada waktunya. Ya. Berarti kalau misalnya masuk waktu, sekiranya selesai waktu, ya, kemudian dia baru mengerjakan sholat karena ada uzur, ya, misalnya waktu zuhur jam 12 katakan. Karena dia ada uzur, melakukan safar misalnya, sehingga tidak bisa mengerjakan sholat zuhur pada waktunya, mengerjakannya di waktu asar, masih boleh untuk dia mengerjakan. Karena yang dipersyaratkan masuk waktu, yang penting masuk waktunya sudah masuk. Sekalipun dikerjakan di luar waktu setelah selesai, maka tidak mengapa kalau ada uzur. Ketiduran, begitu bangun jam 4, belum sholat zuhur. Wajib bagi dia untuk sholat zuhur. Jadi para ulama membedakan waktu-waktu sholat dengan waktu sholat Jumat. Kalau waktu sholat Jumat, di antara syarat sahnya adalah dikerjakan pada waktunya. Maka kalau sudah selesai waktu, gak sah sholat Jumatnya. Bagi dia sholat apa? Sholat zuhur. Nah, misal seperti ini, sholat Jumat, ya, selesai khutbah sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan waktu Jumat. Datang seseorang, apa yang dikerjakan, sholat Jumat atau sholat zuhur? Sholat zuhur. Kenapa? Karena dipersyaratkan untuk Jumat dikerjakan pada waktunya. Beda dengan 5 waktu. Apabila telah masuk waktu, iya, setelah masuk waktu. Jelas? Jelas ya? Ana ulangi. Beda antara masuk waktu dengan kalimat pada waktunya. Kalau sholat 5 waktu itu syaratnya apa? Dengan masuknya waktu. Tapi kalau sholat Jumat pada waktunya. Maka kalau misalnya seseorang ya sholat Jumat sudah bukan pada waktunya, tidak teranggap Jumatnya, ya, barakallahu fikum. Dan itu ditetapkan dengan rakaat. Kalau misalnya dengan ruku yang terakhir, misal sholat Jumat sedang ditegakkan, ada yang masbuk ketinggalan, dia mendapati imam dalam keadaan ruku, dalam keadaan ruku rakaat yang kedua, dia masih dapat ruku. Maka berapa dia menyempurnakan? 2. Dia cukup menyempurnakan 2, masih dapat sholat Jumatnya. Tapi ketika dia mendapati jamaah sudah bangkit dari ruku, ya, maka nanti setelah salam dia menyempurnakan berapa? 4 rakaat sholat zuhur. Ya, jadi patokannya tadi apa? Ruku. Kalau dia masih sempat dapat rakaat ruku yang pada rakaat yang kedua, cukup bagi dia menyempurnakan 2 rakaat sholat Jumat teranggap. Tapi kalau misalnya ketika mendapati jamaah dalam keadaan sudah bangkit dari rukunya, berarti dia nggak dapat ruku kan? Sempurnakan berapa? 4 rakaat sholat zuhur. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ya mempunyai waktu yang telah ditetapkan waktu-waktunya. An-Nisa 103. Maka tidak sah sholat ya orang yang mengerjakan sebelum masuk waktu, sama saja karena tidak tahu atau karena lupa, tidak sah sholatnya. Nah, barakallahu fiik. Dan juga tidak sah sholat setelah waktu kalau tanpa uzur. Misal nanti akan kita bahas sholat zuhur itu berakhir apabila bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Jadi kalau misal kita tancapkan benda 1 meter, kemudian menjelang waktu asar bayangannya sudah 2 kali. 2 meter yang dipatok 1 meter, bayangnya 2 meter, maka habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Dia sengaja enggak sholat zuhur, nyantai, ngopi, ngobrol gitu kan. Nah, setelah masuk waktu asar dia baru sholat, sholat zuhur, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, ketiduran, safar misalnya, maka tidak mengapa dikerjakan walaupun telah selesai waktunya. Nah, jelas? Jadi kalau misalnya ditinggalkan itu tidak ditinggalkannya dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Kecuali ada uzur. Baik. Maka penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Ya. Sekarang waktu sholat fajar. Waktu sholat fajar, fadol ditulis. Dari sejak tulu'il fajar, terbitnya fajar as-sodik. Fajar as-sodik. Ya. Ini waktu fajar. Berakhirnya ila anta tulu'as syamsu, sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi waktu fajar masuknya dengan apa? Dengan terbitnya fajar shodiq, ini permulaannya, dan berakhirnya dengan terbit matahari. Dengan terbit matahari. Baik, apa sih perbedaan antara fajar shodiq dengan fajar kadzib? Shodiq apa artinya? Benar atau jujur. Kadzib apa artinya? Dusta. Jadi sebelum masuk waktu subuh itu ada fajar. Fajar kadzib namanya. Mungkin keluar sekitar 45 menit atau setengah jam sebelum waktu subuh. Itu keluar, fajar. Cahayanya ke atas. Sehingga orang yang ada di barat melihat, wah sudah subuh nih. Sudah ada cahaya. Nah, tetapi semakin tinggi fajar ini, fajar yang semakin tinggi, hilang kembali cahaya tadi dan menjadi gelap kembali. Makanya kadzib, dusta, membohongi kan gitu. Membohongi orang yang melihat. Ini namanya fajar kadzib. Ini belum masuk waktu subuh. Di situ orang yang berpuasa masih boleh sahur, masih boleh berhubungan badan, masih boleh melakukan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul fajar shodiq, fajar yang benar. Cahayanya merata. Ya, merata semuanya. Kalau yang tadi ke atas, fajar dusta ke atas cahayanya. Tapi kalau fajar shodiq itu merata semuanya. Semakin tinggi, semakin terang cahayanya. Semakin terang. Ini namanya fajar apa? Fajar shodiq. Nah, dengan munculnya fajar shodiq inilah masuk waktu sholat subuh. Nah, ila antatlu asyamsu, berakhirnya sampai terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, maka apa? Habis waktu subuh. Ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 1¼ jam dari sejak masuknya fajar shodiq sampai munculnya matahari. Ya, kurang lebih waktu sholat subuh itu berkisar sekitar 1,5 jam atau 1¼ jam, tergantung cuaca di tempat tersebut. Ya, jelas? Bisa diulang, Abu Zahra, kapan masuknya waktu fajar? Terbitnya fajar shodiq. Berakhirnya kapan? Dengan terbitnya matahari. Kurang lebih dari masuknya fajar sampai berakhirnya atau munculnya fajar, munculnya matahari berapa jam? berkisar 1,5 jam atau 1,4 jam. Ini. Nah, bisa kadang 1,5 jam, bisa 1,4 jam. Belum habis. Waktu zuhur sekarang. Waktu zuhur permulaannya min zawali syamsi, dari condongnya matahari. Dari condongnya matahari sampai bayangan benda ayasyiru dhillu kulli syai' mithlah zaidan ala faizawal. Sampai bayangan benda ya sama dengan bendanya. Sama dengan bendanya. Misal gini. Ketika mendekati waktu zuhur, itu matahari ada di atas kepala. Ketika matahari ada di atas kepala, ini belum masuk waktu zuhur. Sampai matahari condong ke arah barat sedikit, barulah ini masuk waktu zuhur. Ya, ketika matahari condong sedikit ke arah barat, ini baru masuk waktu zuhur. Dan berakhirnya ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Misal kita tancapkan benda tombak seukuran 1 meter. Ketika bayangan itu sama persis ininya, ukurannya, bayangannya dengan bendanya sama-sama 1 meter, maka habislah waktu zuhur. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.